baik itu ketaatan kepada ulama maupun umara penguasa dalam maksiat kepada Allah. Ini adalah syirik. Karena hakikatnya taat itu hanyalah kepada Allah. Karena Allah lah yang berhak menurunkan syariat, membuat syariat, memerintah dan melarang, menghalalkan dan mengharamkan itu hak Allah. Maka taat itu hanya kepada Allah dan kepada mereka-mereka yang menaati Allah atau mereka yang mengharamkan apa yang Allah haramkan dan menghalalkan apa yang Allah halalkan. Adapun menaati siapa saja yang menyisi syariat Allah atau maksiat kepada Allah, maka itu termasuk syirik. Karena mendudukkan yang ditaati itu dudukannya seperti Allah dalam menghalalkan dan mengharamkan. Itu menjadikan mereka sebagai sekutu bagi Allah dalam menghalalkan dan mengharamkan. Alhamdulillah sudah kita selesaikan bab ini. Insyaallah untuk melengkapi pembacaan bab ini kita akan membaca fihi masail. Di dalam bab ini muallif rahimahullah subhanahu rahimahullah taala menyebutkan ada beberapa masalah yang insya Allah akan kita baca untuk melengkapi bab ini. Qala muallif rahimahullah taala al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa permasalahan, beberapa pelajaran. Ini bisa kita katakanlah kita kesimpulannya dari bab. Al-ula, yang pertama tafsiru ayatin nur. Tafsir ayat dalam surah An-Nur, ayat yang ke-63, yaitu yang fal yahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Yang artinya, maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang mengisi perkara Rasulnya atau perkara Allah, akan menimpa kepada mereka fitnah. Menimpa kepada mereka fitnah. Dan akan menimpa kepada mereka azab yang pedih. Mu'alif rahimahullah menyebutkan bab ini, menyebutkan ayat ini dalam bab masalah menaati ulama dan umara dalam maksiat kepada Allah. Lalu mu'alif rahimahullah menyebutkan penafsiran Al-Imam Ahmad. Kita ulangi lagi, walaupun sudah kita jelaskan. Jadi, mu'alif rahimahullah menyebutkan penafsiran Al-Imam Ahmad di dalam menafsirkan ayat ini. Yaitu kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, Ahmad bin Hanbal, ajibtu li kaumin araful isnada wasihatahu yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Saya heran terhadap kaum, yaitu manusia yang telah mengetahui sanad dan sahihnya sanad, yaitu telah mengetahui hadis yang sahih, lalu condong dengan pendapatnya Sufyan, Sufyan ats-Tsauri. Sedangkan pendapatnya Sufyan mungkin menyisih hadis yang sahih. Ini maksudnya. Nah, Imam Ahmad, saya heran. Orang-orang yang sudah tahu dalil, tahu hadis yang sahih, malah condong pendapatnya Sufyan ats-Tsauri. Lalu beliau menyebutkan ayat ini. Wallahu ta'ala yakul fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrih antusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Lalu beliau mengatakan, adadri mal fitnah. Kalian tahu apa itu fitnah? Al fitnah asyirku. Fitnah itu syirik. La'allahu idza radda badu qawli ayyaqa fi qalbi shay'un min az-zayf wa yahlik. Boleh jadi apabila seseorang menolak sebagian perkataan Rasulnya atau perkataan Allah, akan ada dalam hatinya sesuatu penyimpangan, lalu dia binasa. Jadi ketika dia mengetahui dalil yang sahih, lalu condong kepada pendapat seseorang, berarti dia meninggalkan perkataan Allah atau perkataan Rasulnya. Nah, ini akan terjadi fitnah. Ini yang dimaksud fitnah. Ketika seseorang telah mengetahui dalil, mengetahui firman Allah atau hadis Rasul, lalu lebih condong perkataan seseorang yang menyisihinya. Ini namanya fitnah. Ada air hangat atau panas putih tapi. Afan. Nah, ini fitnah. Ini yang disebut fitnah. Jadi maksudnya bahwasanya menaati ulama dan umara dalam menyisihi dalil, menyelisihi syariat, ini termasuk fitnah. Fitnah. Nah, ketika seorang lebih condong pendapat seseorang, sedangkan itu menyisihi dalil, ini tertimpa dengan fitnah. Ini di dunia fitnah. Dan nanti di yaumil qiyamah azabun alim. Jelas ya insyaallah ya. Ini makna fitnah. Akhirnya apa? Kata Imam Ahmad, apa fitnah? Syirik. Akhirnya syirik. Kenapa? Dia lebih condong kepada pendapat seorang. Akhirnya menaati seseorang untuk menyisihi syariat Allah. Atau menaati seorang dalam maksiat kepada Allah. Nah, ini syirik. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua. As-saniyah. Tafsiru ayah bara'ah. Tafsir ayat dalam surah Bara'ah atau surah At-Taubah. Masalah yang kedua yaitu dalam surah Bara'ah atau surah At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Itu ayat berkaitan dengan Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara. Yaitu mereka, Ahlul Kitab, menjadikan ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah. Mu'alif rahimahullah menyebutkan tafsir ayat ini, yaitu riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepada Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini sebelum masuk Islam, beliau adalah seorang Nasara. Lalu dibacakan ayat ini di hadapan Adi bin Hatim. Bahkan ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Adi masih pakai kalung yang ada salibnya. Dalam sebagian riwayat, ketika dibacakan ayat ini, Adi mengatakan, Adi bin Hatim, "Kami tidak pernah beribadah kepada mereka," kata Adi bin Hatim. Kok disebutkan bahwasannya mereka menjadikan ulama dan ahli ibadah sebagai sesembahan selain Allah? Kata Adi, "Kami tidak pernah beribadah kepada mereka." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang mana ibadah. Yang dimaksud ibadah kepada ulama dan ahli ibadah adalah menaati mereka ketika mereka menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan. Lalu kata Adi, iya. Ini. Yaitu yang dimakan ibadah kepada mereka. Maka ayat ini menjelaskan bahwasannya mengikuti ulama atau umara dalam mengharamkan yang Allah halalkan atau menghalalkan yang Allah haramkan, ini termasuk menjadikan mereka sebagai sesembahan selain Allah. Ini dalilnya. Jelas. Kalau menjadikan seseorang sebagai arban min dunillah berarti syirik. Karena menjadikan sebagai sesembahan Allah itu syirik. Masalah yang ketiga. Kita agak cepat ya, mudah-mudahan selesai waktunya. As-salisah, tanbih ala makna ibadah allati angkaraha Adi. Tanbih, peringatan terhadap mana ibadah yang diingkari oleh Adi. Jadi ketika Rasulullah SAW membacakan ayat ini, awalnya Adi mengingkari. Karena yang dianggap oleh Adi bin Hatim, ibadah itu ya sujud, ruku, sujud kepada ulama. Maka dia bilang, kami tidak pernah beribadah kepada mereka, tidak pernah sujud, tidak pernah ruku. Ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang dimaksud ibadah kepada mereka adalah taat kepada mereka. Yaitu mengikuti mereka walaupun menyelisih syariat Allah. Menaati mereka, mengikuti mereka walaupun memaksiat kepada Allah. Ini yang dimaksud ibadah kepada mereka. Bukan hanya sujud, ruku, walaupun akhirnya pun manusia bahkan di antara mereka menisbahkan kepada Islam sampai ada yang sujud dan ruku kepada ulamanya atau orang-orang saleh. Ini lebih parah lagi tentunya. Sedangkan menaati saja, mengikuti saja dalam maksiat kepada Allah itu sudah termasuk beribadah kepada mereka. Lebih-lebih kan gitu maksudnya. Sampai ruku dan sujud kepadanya dan beribadah kepadanya, bernazar dan yang lainnya. bahkan sudah meninggal, diibadai kuburan, sujud kepada kuburan, rukuk kepada kuburan, bernadar kepada kuburan, menyembelih hewan kepada kuburan, tentunya ini lebih asyad. Ar-rabi'ah, yang keempat, tamsilu Ibni Abbas bi Abi Bakr wa Umar wa tamsilu Ahmad bi Sufyan. Di dalam bab ini muallif rahimahullah menyebutkan dua riwayat. Riwayat pertama adalah riwayat Ibnu Abbas ketika beliau mengatakan yusiku tan antan zila minas alhijara minas sama aqulu yaqulullah wa taqul qala Abu Bakar wa Umar. Ini yang disebutkan oleh muallif. Itu riwayat Ibnu Abbas. Yusiku antan zila alaikum hijaratu minas sama. Aqulu qala Rasulullah, afwan, wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Abbas, hampir-hampir akan turun kepada kalian batu dari langit. Saya mengatakan bersabda Rasulullah SAW, kalian malah berkata-berkata Abu Bakar dan Umar. Maksudnya ingin mempertentangkan antara sabda Rasulullah SAW dengan perkataannya Abu Bakar dan Umar. Nah, ini fitnah. Ya. Ketika ingin mempertentangkan perkataannya Rasulullah SAW dengan perkataan siapapun, itu fitnah. Lalu sudah fitnah akan terjadi musibah azab. Yaitu turun batu dari langit. Sedangkan kita tahu siapa Abu Bakar. Khairun nas ba'dal anbiya. Sebaik-baik manusia. Kita tahu siapa Umar. Khairun nas ba'da Abi Bakar. Wa ba'da anbiya. Orang yang paling baik setelah Abu Bakar dan setelah para nabi. Tapi apabila perkataannya, pendapatnya untuk dipertentangkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini akan terjadi fitnah. Ini hati-hati. Walaupun orang yang paling utama setelah para nabi, tapi kalau pendapatnya itu dipertentangkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan dipertentangkan dengan sabda Rasulullah, ini akan jadi fitnah. Maka Ibnu Umar mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan hampir-hampir akan turun batu dari langit untuk pada kalian. Ini berkaitan Abu Bakar dan Umar berpendapat wajibnya haji ifrad, bukan tamattu. Diperintah orang supaya hajinya jangan tamattu. Maksudnya biar sering umroh. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda dianjurkan haji tamattu. Ya, mungkin Abu Bakar mungkin punya pertimbangan sebagai khalifah waktu itu. Wallahualam bishawab. Al-muhim yang kita sekarang ini, bahwasanya perkataan siapapun selain perkataan Allah dan Rasulnya tidak boleh untuk didahulukan daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Ini yang penting. Bahkan terjadi fitnah. Dan juga Imam Ahmad memisalkan dengan Sufyan. Yaitu Imam Ahmad mu'alif rahimahullah menyebutkan riwayat Imam Ahmad yang mengatakan, saya heran suatu kaum yang telah mengetahui sanad dan sahihnya sanad malah condong pendapatnya Sufyan ats-Tsauri. Siapa Sufyan Ats-Tsauri? Seorang ulama, imam. Termasuk dari afdhalit tabi'in. Kita tahu keilmuannya, keimamannya, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tapi walaupun beliau seorang imam, tidak boleh pendapatnya ini didahulukan daripada dalil. Daripada hadis yang sahih. Andai kata perkataannya Imam Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, menyisi dalil, didahulukan dalil. Sebab kalau mendahulukan perkataan imam, lalu meninggalkan dalil yang sahih, ini akan terjadi fitnah. Nih. Dan kalau sudah fitnah, kita bisa bayangkan. Masih di kurun mufaddalah. Masih di zaman yang diberi keutamaan. Masih zaman sahabat dan zaman tabi'in. Ketika jadi fitnah. Besar masalahnya. Kalau kita banyak, saya contohkan. Antum bisa mencintai Ali dan Utsman? Bisa enggak? Dalam hati antum cinta enggak Ali dan Utsman? Enggak cinta? Sahabat ini bukan salafi kalau enggak mencintai. Kita semua mungkin mencintai Ali dan Utsman, iya kan? Iya enggak? Ada yang tidak cinta Ali bin Abi Thalib? Ada yang tidak mencintai Utsman? Enggak ada. Tapi ketika fitnah, Saya bacakan riwayat di sini. Qala Humayd an Anas. Ini disebutkan dalam siar A'lamil Nubala. Yaqulun, kata Anas, Anas bin Malik. Yaqulun la yastami'u hubbu Aliin wa Utsman fi qalbin. Bayangkan coba. Mereka mengatakan tidak akan terkumpul dalam hati manusia cinta kepada Ali dan Utsman. Ini ketika fitnah. Kalau kita cinta dua-duanya ya. Iya enggak? Mudah enggak? Mudah. Enggak ada yang musuhi. Tapi ketika fitnah, nanti kita contohkan. Lalu kata Anas, waqad jama Allah hubbahuma fi kulubina. Tapi Allah mengumpulkan di dalam hati kami cinta keduanya. Ini para sahabat tetap mencintai keduanya. Bila mereka yang kena fitnah, cinta Ali atau Utsman. Itu. Fitnah, hati-hati. Agama mengajar untuk mencintai para sahabat semuanya. Lebih-lebih Ali dan Utsman. Orang yang utama, minal mubasyirin bil jannah, yang dipersaksikan ahlul jannah. Orang yang lebih utama setelah Abu Bakar dan Umar adalah Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Atau Ali dan Utsman. Ali dan Utsman itu berbedaan. Lebih utama mana keduanya ini. Al-Muhim dua-duanya lah keutamaan. Dan harus dicintai keduanya. Tapi ketika fitnah, tidak mudah mencintai keduanya ini. Ini fitnah. Ini fitnah ya Iwan. Ini fitnah. Maka kata Al-Auza'i mengatakan, la yastami'u hubbu Ali wa Utsman radhiyallahu anhuma illa fi qalbi mu'min. Kata Auza'i, tidak akan terkumpul cinta kepada Ali dan Utsman radhiyallahu anhuma kecuali di hatinya orang yang beriman. Zaman kita alhamdulillah kita mencintai semua sahabat, enggak ada yang musuhi, enggak ada yang nentang. Alhamdulillah. Kita mencintai para imam, enggak ada yang memusuhi, alhamdulillah. Ini disebutkan dalam Siyar A'lamin Nubal. Lalu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam majmu'nya, waqad rawaina an Muawiyah ibni Abi Sufyan. Tunggu kami meriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, annahu sa'ala Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Sufyan bin Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Muawiyah, faqala anta ala millati Ali au millati Utsman. Coba pertanyaannya coba. Muawiyah mengatakan pada Ibnu Abbas, kamu itu di atas agamanya Ali atau Utsman? Apakah beda banyak Ali dan Utsman? Beda enggak? Beda enggak agamanya sahabat Ali dan Utsman? Enggak. Pertanyaannya. Jangan fitnah. Tanya. Apakah kamu di atas agamanya Ali atau Utsman? Apa kata Ibnu Abbas? Faqala. Ini yang harus kita contoh ini. Lastu ala millati Ali wala ala millati Utsman, bal annahu ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini aku ini bukan di atas agamanya Ali dan bukan di atas agamanya Utsman radhiyallahu anhu, akan tapi aku di atas agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan pahami sekarang, zaman fitnah waktu itu. Orang disuruh tanya. Ditanya. Apalagi zaman sekarang ini. Enggak usah heran. Kamu ngikuti agamanya siapa? Cuma mungkin bukan dengan bahasa agama. Kamu bersama siapa? Kan gitu. Ya enggak? Ya enggak? Dan zaman fitnah, sulit kita akan mencintai dua ulama yang sama-sama di sunnah. Yang sebenarnya mungkin kita mudah mencintai. Sebelum fitnah, kita cinta ulama fulan. Sekarang mungkin orang enggak berani mengatakan saya cinta Syekh Robi, saya cinta Syekh Muhammad bin Hadi. Semua berani. Sebelumnya kita mencintai Syekh Robi Hafidhahullah, kita mencintai Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah, Hafidhahullah. Yes. Alhamdulillah di sini insyaallah boleh kamu terangkan itu. Enggak dilarang. Mencintai dua-duanya. Dan mencintai ulama-ulama yang lain. Yang ahlu sunnah. Kita cintai semuanya. Tapi di saat fitnah. Tidak mudah ya ikhwan. Tidak mudah. Untuk mencintai semuanya. Yang semuanya ahlu sunnah. Tapi bagi orang yang jelas prinsipnya bahwasanya kita adalah mengikuti manhaj salaf, yaitu mengikuti Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman salafus saleh, mudah. Selagi mereka ahlus sunnah, semereka mereka di atas manhaj salaf, kita cintai semuanya. Adapun perbedaan mereka, kita mana yang kuat hujahnya kita ikut. Yang salah ya kita tinggalkan, tetap kita menghormati mereka. Begitu. Jangan. Jadi jangan heran kalau zaman sekarang, zaman dulu sudah terjadi seperti itu, sampai ditanya. kamu mengikuti agamanya Ali atau Utsman? Sampai semacam ini. Dan mengikuti dua-duanya selamat. Mengikuti Ali, minal khulafa'ir rasyidin. Mengikuti Utsman, minal khulafa'ir rasyidin. Yang Rasulullah menasihati. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti Ali, mengikuti Utsman, kita min khulafa'ir rasyidin. Tapi ketika fitnah, tidak mudah orang mencintai dua-duanya. Alhamdulillah kita bersyukur tidak hidup di zaman fitnah waktu itu. Ya, kita hidup tidak di zaman fitnah waktu itu, ya ikhwan. Kalau hidup di zaman fitnah waktu itu, wallah mustan, apakah kita bisa selamat untuk mencintai dua-duanya sebagaimana dikatakan oleh Az-Zahabi? Memang fitnah itu masyaallah. Fitnah itu subhanallah, Allahul musta'an. Benar-benar fitnah. Maka kita berlindung kepada Allah dari segala fitnah. Ini. Kita harus jelas prinsipnya. Kita bersama Dali. Kalau ditanya, kamu bersama siapa? Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kamu bersama siapa? Bersama salafun salih. Karena nanti di surga adalah bersama orang yang kamu cintai. Kalau kita menyayangi Rasulullah, menyintai para sahabat, salafun salih, insyaallah nanti di surga bersama mereka. Adapun mencintai orang-orang yang hidup sekarang ini, belum tentu masuk surga. Sedangkan manusia nanti ada bersama siapa yang dia cintai. Ini fitnah. Dan muallif rahimahullah menyebutkan asar ini. Asar dari Ibnu Abbas dan dari Imam Ahmad untuk menggambarkan walaupun terhadap orang yang utama yaitu Abu Bakar dan Umar di zaman sahabat adalah orang yang paling utama adalah Abu Bakar dan Umar setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika menyelisih sabda Rasulullah SAW, jangan mengikutinya. Tetap mengikuti Rasulullah SAW. Mengikuti sabda Rasulullah SAW. Khawatir jadi fitnah. Imam Ahmad menyampaikan. Sufyan As-Sa'di seorang imam. Termasuk min afdali tabi'i. Tapi apabila pendapatnya menyelisih hadis yang sahih. Tinggalkan pendapatnya Sufyan As-Sa'di. Jangan sampai jadi fitnah ketika condong pada pendapat Sufyan As-Sa'di milisi meninggalkan hadis yang sahih. Terakhir, masalah yang terakhir. Al-Hamisah. Tahawulul ahwal fi hadhil ghayah hatta sara indal aksar ibadatul ruhban hiya afdalul a'mal wa tusamma al wilayah wa ibadatul ahbar yal ilmu wal fiqh summa tahayyaratil ahwalu ila an ubida min dunillah ma laysa minas salihin wa umida bil ma'nas bi ma'nas sani man huwa minal jahilin. Keadaan yang sudah berubah. Sampai ke puncaknya ini. Kalau dulu saja menyelisih sabda Rasul lalu mengikuti pendapat seseorang itu sudah fitnah. Ini zaman dulu. Sampai Ibnu Umar mengatakan hampir-hampir akan turun batu dari langit karena mendahulukan perkataannya Abu Bakar dan Umar daripada sabda Rasulullah SAW. Dia beliau mengatakan keadaan berubah pada puncaknya, yaitu sampai menurut kebanyakan manusia beribadah kepada orang soleh adalah amalan yang paling afdol. Ini yang sudah kita jelaskan. Dan dinamakan wali. Itu sampai tingkatan bukan hanya masih hidup, sudah meninggal malah lebih parah ibadahnya. Itu tabaruk dengan kuburannya, bahkan ada yang mengambil tanah kuburannya katanya berkah. Ini lebih parah sudah. Bukan hanya mendahulukan perkataannya, bukan hanya mendahulukan pendapatnya daripada sabda Rasulullah SAW, bahkan sampai tingkatan sujud kepada kuburannya, bernadar di kuburannya, menyembelih hewan berkorban di kuburannya. Ini lebih parah kata beliau. Dan itu dikatakan amalan yang paling afdal. Kesyirikan dikatakan amalan yang paling afdal. Ini maksudnya perubahannya adalah lebih parah lagi. Wa ibadatul ahbar, beribadah kepada ulama, ahlul ilmu, itu dikatakan ilmu dan fikih. Maksudnya lebih mengikuti pendapat ulama lalu meninggalkan dalil, itu dikatakan ilmu kata mereka. Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah bercerita ketika menjelaskan menyarah bab ini. Dia bercerita di jami'ah ketika ngajar, karena beliau mengajarkan fikih dan usul fikih, beliau sering yang dibawakan adalah menyebutkan dalil Al-Quran dan hadis lalu dijelaskan. Ada yang tidak mau masuk. Kenapa? Bukan perkataan para imam yang dijelaskan katanya. Sampai semacam itu. Betul. Sebagian mereka malah tidak mau kalau mengambil Al-Quran dan hadis. Cukup dari perkataan a'imah. Imam pulan. Ini ilmu katanya. Ini panjang lagi sudah kita jelaskan kemarin. Summa tahayyarat ilal ahwal, kemudian berubah keadaannya. Lebih parah lagi. Ini beribadah kepada orang soleh dan ulama. Sekarang lebih berubah lagi. Beribadah kepada selain Allah dari orang-orang yang tidak soleh. Bahkan tidak dikenal kesolehannya. Tidak kenal ibadahnya, diibadai. Bahkan jelas-jelas kekufurannya, diibadai. Tidak pernah sholat, diibadai. Sujud pada kuburannya, bernadar di kuburannya. Yaitu diibadai pada makna yang kedua. Yaitu taat, menaatinya. Huwa man huwa minal jahilin, sedangkan dia itu termasuk orang-orang bodoh, enggak berilmu, enggak dikenal keilmuannya, enggak dikenal kesolehannya, tapi ditaati. Bahkan berani mengisi Al-Quran dan hadis karena ingin menaati pimpinannya, kiyainya, atau yang lain. Kadang-kadang tidak dikenal kesolehannya. Atau gurunya, enggak dikenal keilmuannya. Ditaati. Dan takut menyisihinya. Walayyadubillah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah. Kita telah menyelesaikan bab yang ke-37. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk pada bab yang ke-38, masih berkaitan dengan bab yang ke-37, cuma lebih khusus pada bab yang ke-38, yaitu ketika berselisih lebih condong hukum selain hukum Allah. Akhirnya mencari orang hakim atau qadhi yang bisa memutuskan bukan dengan hukum Allah. Nah, ini yang bab yang ke-37, 38 insyaallah. Akan lebih khusus, tapi sama intinya, yaitu menaati selain Allah dalam menyelisi syariat Allah. Cuma lebih khusus, yaitu ketika terjadi khusumah, lalu lebih condong kepada hukum selain hukum Allah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.